Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, kita masih dalam pembahasan yang pertama seputar ringkasan nasab dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu taala, beliau menyatakan wa hajara ilal madinati. Setelah ucapan beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra, diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra, wa ursila bil Muddatsir, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Muddatsir, wa baladuhu Makkah, negeri beliau, negeri kelahirannya adalah Makkah, maka beliau melanjutkan wa hajara ilal madinati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hijrah barakallahu fikum adalah suatu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kaum muslimin ketika kondisi mereka sulit dan berat untuk menampakkan agama mereka. Pergi meskipun harus meninggalkan kampung, halaman, dan tanah kelahiran demi untuk menyelamatkan agama. Karena sesungguhnya keselamatan agama jauh lebih berharga dibandingkan keselamatan harta, tempat tinggal, kenangan masa lalu di tanah tumpah darah kelahirannya. Itu semua harus rela untuk dikorbankan demi al-hijrah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, la tanqati al-hijrah, la tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah. Hijrah tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti sampai masa taubat itu terputus. Wala tanqati at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. La tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai taubat masanya juga terputus, dan tidak akan terputus masa taubat sampai matahari terbit dari barat. Maka selama di dunia ini ada negeri kafir dan negeri Islam, maka mereka-mereka kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir dan mereka tidak sanggup untuk menampakkan agamanya di negeri itu, maka menjadi kewajiban bagi mereka untuk melakukan hijrah. Dan ketika mereka punya perangkat-perangkat yang lainnya, satu di samping mereka tidak punya kemampuan menampakkan agamanya, dan yang lainnya mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan al-hijrah. Dan kemampuan hijrah bisa dikategorikan dalam dua hal. Satu, kemampuan biaya. Dan yang kedua, mengetahui jalan untuk keluar, pergi meninggalkan negerinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama para sahabatnya ke negeri Madinah, sebelum itu sudah pernah terjadi pula hijrah ke negeri Habasyah. Sekitar kurang lebih 80 orang sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kondisi di kota Makkah semakin sulit, semakin berat, semakin menyedihkan, bahkan semakin menyakitkan, upaya demi upaya yang terus tidak pernah berhenti dilakukan oleh kaum musyrikin ahlu Makkah untuk menghentikan laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebetulan yang kemudian dipilih untuk menjadi negeri hijrah mereka Habasyah adalah dikarenakan di sana ada seorang raja, Raja Najasyi. Dan Najasyi ini adalah sebutan bagi setiap raja Habasyah. Sebagaimana Fir'aun adalah sebutan bagi setiap raja, Raja Mesir. Dia seorang yang pada dasarnya beragama Nasrani dan seluruh rakyatnya adalah Nasrani. Namun di negeri itu terkenal bahwa si raja adalah seorang yang tidak ada satu orang pun yang terzalimi di negerinya. Tidak ada satu orang pun yang terzalimi di negerinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih negeri itu untuk menjadi tempat hijrah para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan terbukti subhanallah, ketika kaum musyrikin mengutus dua orang perwakilan dengan berbagai macam tipu muslihat, berbagai macam tipu daya, bahkan dengan embel-embel hadiah yang begitu besar, dengan sebelumnya menyogok bagian kemiliteran untuk kemudian membantu mereka menemui raja, mengiyakan setiap ucapan mereka. Namun ternyata subhanallah, sang raja ketika diinformasikan kepadanya berbagai informasi-informasi dusta, naam, dia tidak kemudian menelan mentah-mentah, tetapi dipanggillah sahabat, dan kemudian yang menjadi jubirnya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Maka beliau menjelaskan, tatkala mereka menuduhkan bahwasannya mereka datang ke negeri Anda, wahai tuan, untuk membuat kerusuhan di negeri Anda, mereka telah membuat keonaran di negerinya, yang sekarang mereka akan membuat keributan di tempat Anda. Maka dipanggil. Na'am barakallahu fikum. Yang kemudian Ja'far menjelaskan bahwasanya mereka harus terusir dan meninggalkan kampung halamannya, tanah tumpah darahnya, semata-mata karena mereka menyatakan bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang patut untuk mereka sembah, yang mereka yakini sebagai penguasa alam semesta, yang mereka yakini sebagai pencipta mereka yang memiliki arsy yang agung. Ternyata sekian banyak penjelasan demi penjelasan, uraian demi uraian yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sangat menyentuh beliau rahimahullah, sangat menyentuhnya. Dan ternyata tidak ada perbedaan antara yang ia jelaskan dengan yang sudah ia dapatkan sebagai warisan peninggalan barakallahu fikum Nabiullah Isa alaihi salam, sehingga mereka pun harus terusir pulang dengan penuh kerendahan dan kehinaan kembali ke kota Makkah. Dan dia menyatakan kepada para sahabat bahwa kalian akan tetap aman untuk tinggal di tempat ini dengan jaminanku. Bahkan sebelum mereka pulang juga sempat masih mengupayakan bahwasanya mereka telah menyatakan sesuatu yang besar tentang Isa. Maksudnya ingin memprovokasi. Sang raja ingin membangkitkan kemarahannya. Yang pada dasarnya mereka meyakini barakallahu fikum sebagaimana yang dibacakan imam tadi tentang akidah salisu salasa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Naam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mereka menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu dari tiga, Trinitas. Na'am barakallahu fikum. Ternyata ketika kembali diuraikan tentang akidah kaum muslimin yang memang bersumber dari induk yang satu, semakin barakallahu fikum menguatkan dan mengokohkan bahkan menghunjamkan hidayah dalam hati sang raja, Raja Najasyi. Dan dia barakallahu fikum sebagai satu-satunya orang yang menjadi muslim di negeri itu, dan dialah orang yang tatkala kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan salat gaib untuknya, karena memang dia meninggal di negeri itu yang dimungkinkan atau kalau tidak dipastikan tidak ada seorang pun yang mensalatinya karena umatnya atau rakyatnya dalam keadaan beragama Nasrani. Dan itulah pensyariatan salat gaib itu yang pertama dan yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian barakallahu fikum, setelah sekian waktu Allahu azza wa jalla yang memang telah menetapkan dalam ketentuan kauni, secara kauniyah, secara sunnatullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pula secara syar'i untuk kemudian kaum muslimin, naam, setelah kondisi sudah sangat memungkinkan di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Madinah yang kemudian ialah menjadi negeri Islam pertama kali di muka bumi. Dan setelah peristiwa Fathu Makkah, tatkala manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, tidak kemudian mereka secara keseluruhan balik ke kota Makkah. Bahkan mereka-mereka para sahabat yang telah pergi meninggalkan negerinya dengan semua yang mereka punya itu sangat tidak berkeinginan untuk tidak pulang kembali ke kota Makkah. Dan memang seperti itulah keadaannya dan seperti itulah yang seharusnya. Bahkan mereka sebagaimana kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau termasuk ahadul mubasyyirina bil jannah, minal asyarah al mubasyyirina bil jannah, salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira jaminan surga. Ketika beliau sakit, naam, sangat sedih dengan sakit yang sangat parah, Ternyata, dan beliau di waktu itu dengan kondisinya semakin parah, tatkala Rasulullah menjenguknya, beliau sangat sedih, mengkhawatirkan dirinya akan meninggal di kota Makkah. Karena hijrah itu bagaikan orang yang berinfak atau bersedekah. Sudah ia tinggalkan, sudah ia relakan. Sesuatu yang sudah ia relakan dan sudah ia tinggalkan, tidak akan ia ambil kembali sedekah itu. Maka seperti ini pula lah hijrah tersebut. Ketika mereka sudah hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, maka mereka tidak akan kembali lagi padanya. Meskipun akhirnya Makkah menjadi negeri Islam, bahkan sampai hari kiamat ia akan selalu menjadi negeri Islam. Sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Di antara faedah yang dijelaskan para ulama tentang kalimat la hijrata ba'dal fathi, tidak ada kewajiban hijrah setelah Fathu Makkah, jangan difahami berarti kewajiban hijrah itu sudah berhenti, sudah tidak ada lagi yang namanya kewajiban hijrah. La, bukan itu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah bahwa yang memang sudah kita jelaskan tadi hadis hijrah tidak akan pernah terputus kewajibannya sampai pintu taubat terputus. Dan tidak akan terputus pintu taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Namun yang dimaksud adalah ketika Rasulullah menyatakan la hijrata ba'dal fathi, yaitu dari Makkah ke negeri yang lain. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Terus mau apa lagi? Mau hijrah kemana lagi? Dan untuk apa lagi? Bahkan di sini ada isyarah latifah, isyarah yang sangat lembut. Illam naqul qawiyah. Kalau kita tidak menyatakan isyarat yang sangat kuat dan jelas bahwasanya negeri Makkah akan selalu menjadi negeri Islam selama-lamanya. Akan menjadi negeri Islam selama-lamanya. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, atau sebelum itu, maka nampak sekali kesedihan yang luar biasa dalam diri sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan sampai beliau meninggal di kota Makkah. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, yang sempat beliau mengusulkan, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki anak kecuali satu orang, sementara aku seorang yang kaya raya dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan tadi. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Qala la. Rasulullah bilang, "Jangan. Kalau begitu separuh, ya Rasul." "Jangan. Kalau begitu sepertiga." "Ya, itu pun sudah banyak." "Wasulutsu katsirun." Ternyata barakallahu fikum, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal di saat itu. Bahkan beliau masih berumur cukup panjang. Bahkan yang tadinya hanya memiliki satu orang anak, totalnya menjadi kalau tidak salah antara 9 sampai 12 orang. 12 orang anak. Dan beliau ikut andil dalam sekian banyak al-futuhat al-islamiyah. Naam, ekspansi sekian banyak negeri-negeri Islam. Kemudian Syekh menyatakan, ba'athahullahu bin nidarati anis syirki wa yad'u ila tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau, mengutus Rasulullah, untuk memperingatkan dari kesyirikan dan berdakwah kepada tauhid. Ini akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila tauhid. Beliau menempuh dan menjalani misi dan tugas dakwah di kota Makkah selama kurun waktu 10 tahun lamanya hanya difokuskan kepada ad-da'watu ila tauhid wal inzar anis syirki, dakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Karena memang tauhid itu pondasi, asas, dasar pokoknya. Sementara kesyirikan dialah yang akan merobohkan pondasi itu. Sehingga karena Rasul tahu dan Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang bangunan-bangunan kokoh nan megah menjulang tinggi dari sekian banyak syara'il Islam, dari syariat-syariat Islam, maka butuh untuk kemudian benar-benar dikuatkan dan dikokohkan pondasi tersebut. Pondasi tauhid. Bayangkan barakallahu fikum, dalam kurun waktu 10 tahun lamanya tidak ada apapun dari syariat Islam yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin selain daripada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, barulah kemudian kata Syekh, wa ba'dal ashri urija bihi ila sama wa furidat alaihi salawatul khamis. Setelah 10 tahun baru beliau dimi'rajkan naik ke atas langit dan difardukan salat 5 waktu. Perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra dari kota Makkah ke Baitul Maqdis Filistin, kemudian Mi'raj dari Filistin menuju Sidratul Muntaha. Menuju Sidratul Muntaha, Jibril alaihi salam membawa Rasulullah dari kota Makkah dengan Al-Buraq. Dengan Al-Buraq yang kecepatannya sejauh pandangan matanya. Kecepatannya sejauh pandangan matanya. Naam. Di saat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat dari Allah azza wa jalla, kewajiban salat 50 waktu. Salat 50 waktu. Tetapi Allah azza wa jalla dengan fadilah, rahmat dan kasih sayangnya kepada kaum muslimin, Allah azza wa jalla ringankan menjadi 5 kali. Nah, dengan mendapatkan masukan dari Nabiullah Musa alaihi salam yang kemudian Allah ringankan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Tapi subhanallah, yang termasuk di antara khasa'is hadhil ummah, kekhususan umat Islam dan termasuk fadilah umat Islam, dari sekian banyak fadilah-fadilah, dari sekian banyak deretan kekhususan-kekhususan umat Islam, kaitannya dengan ibadah salat yang tadinya 50 kali menjadi 5, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat ini 5 kali tapi dalam mizan, nilainya di al-mizan itu serupa dengan 50 kali salat. Karena secara umum bahwa amalan saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Dan Al-Isra wal Mi'raj sebagaimana yang sabit dari zawahirul Quran, dari zahir nusus al-Quraniyah, demikian pula dalam nas-nas sunnah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan proses perjalanan Al-Isra wal Mi'raj ini birruhi wal badan jami'an, birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad beliau, bukan sekedar ruhnya saja, apalagi sampai dikatakan barakallahu fikum, na'am, dengan mimpi Rasulullah Isra Mi'raj itu lewat mimpi, la abadan, tidak selama-lamanya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, na'am, kalimat bi'abdihi, kalimat abdun ini adalah ijtima'ur ruhi wal badan. Perkumpulan antara ruh dengan badan, dengan jasad. Kalau sekiranya barakallahu fikum Rasulullah na'am itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj lewat mimpi, ada apa terus kaum musyrikin sampai harus menjadi pihak yang menentang ketika Rasulullah mengabarkan bahwa beliau telah melakukan Isra wal Mi'raj? Yang sebelum itu mereka senang riang gembira tatkala dikabarkan bahwa Rasulullah telah melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Senang mereka. Tapi kesenangannya maksudnya adalah mereka semakin punya celah dan kesempatan untuk terus menguatkan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta tentang Nabi sebagai pendusta, sebagai penyair, sebagai pembual dan segala macamnya. Sehingga mereka menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, coba lihat temanmu itu, sahabatmu. Apa yang sudah ia katakan? Apa yang dia katakan? Dia mengaku telah melakukan Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina, kemudian naik sampai ke atas langit, pulang dalam satu malam. Kami itu biasa pergi perjalanan ke Palestina. Naam. Itu perjalanan berangkat satu bulan, pulang juga satu bulan. PP butuh dua bulan. Zihaban wa iyaban. Perjalanan PP butuh dua bulan. Ini katanya satu malam pergi ke sana, masih naik lagi ke atas langit, balik ke sana, baru pulang ke Makkah. Nah, mereka barakallahu fikum mengukur proses perjalanan al-Isra wal Mi'raj dengan akal mereka yang sempit, kemampuan mereka yang lemah, diukur dengan itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan, kalau dia menyatakan seperti itu, maka kenyataannya sebagaimana yang ia katakan. Aku membenarkan dia sebagaimana aku telah membenarkan dia atas perkara yang lebih besar daripada itu, yang ia mengaku telah mendapatkan berita dari langit, mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa perlunya kaum musyrikin menentang, menolak, mendustakan klaim Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata perjalanan al-Isra wal Mi'raj itu sebatas mimpi saja. Setiap orang, bahkan jangan, bukan cuma Nabi, semua orang bisa kok. Naam. Tidur dalam 5 menit seluruh penjuru dunia sudah ia jelajahi. Naam. Sudah ia jelajahi. Tiba-tiba di Inggris, tiba-tiba di Belgia, tiba-tiba di Spanyol. Naam, di Spanyolnya malah di tengah-tengah lapangannya lagi. Naam, mimpi main bola di sana. Barakallahu fikum. Itu namanya mimpi. Terbang ke sini, terbang ke situ, enggak pakai pesawat. Naam, pakai sayap dengan 600 sayap seperti Jibril. Fabarakallahu fikum. Ini setelah proses perjalanan dakwah 10 tahun, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan Al-Isra wal Mi'raj, kemudian diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Dan salat ini dilaksanakan di kota Makkah tanpa azan. Tanpa azan. Karena azan baru disyariatkan, sebagaimana seluruh syariat yang lain baru disyariatkan di saat Nabi telah hijrah ke Madinah. Dan penunaiannya, salat-salat yang rubaiyah itu dilaksanakan 2 rakaat. Duhur, asar, isya, ini dilaksanakan 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Barulah ketika na'am barakallahu fikum di Madinah, salat itu ditunaikan sebagaimana asalnya. Kemudian Syekh menyatakan, wa shalla fi Makkah 3 sinina. Rasulullah salat di Makkah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinati. Dan setelah itu beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Falamma istaqarra bil Madinati, tatkala beliau telah menetap di kota Madinah, umira bi baqiyati syara'i al Islam. Beliau diperintahkan dengan yang tersisa dari syariat Islam, misal az-zakat, shaum, wal hajj, wal jihad, wal adzan, wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalik. Jadi yang diwajibkan di sana setelah itu zakat, siam, dan puasa Ramadan yang baru saja berlalu dari kita, ini dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 kali Ramadan, selama 9 tahun. Kemudian haji, jihad fisabilillah, azan, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta yang lainnya. Akhadha 'ala hadha 10 sinin. Semua penerapan syariat Islam yang tadi kita sebutkan dan yang lainnya ini ditunaikan selama 10 tahun lamanya. Wa ba'daha tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tentunya diawali barakallahu fikum dengan sakit yang sangat parah. Sakit yang sangat parah yang sampai barakallahu fikum menjadikan Rasulullah pingsan hingga kurang lebih 3 kali. Dalam peristiwa ketika Rasulullah akan mengimami para sahabat. Naam. Beliau setelah mandi jatuh pingsan. Beliau bertanya, "Asallan nas, manusia sudah salat belum ya Rasulullah? Mereka menunggu Anda." Ini salat di waktu Isya. Karena memang waktunya lama. Bisa sampai pertengahan. Akhir salat Isya itu sampai pertengahan malam. "Belum ya Rasul, mereka menunggu Anda." Ketika Rasulullah berjalan, beliau jatuh kembali sampai 3 kali. Di sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Yakni bahwa para anbiya wal mursalin mereka mengalami sakit. Bahkan mereka sampai pingsan juga iya. Sampai pingsan. Kecuali al-junun, kegilaan itu tidak menimpa para anbiya wal mursalin. Kegilaan tidak. Nah, karena kegilaan itu kekurangan yang sangat. Tetapi al-marad yang sakit ini barakallahu fikum untuk menunjukkan kepada semua umat bahwa para anbiya wal mursalin bashar, mereka juga manusia. Mereka tidak menyandang sifat-sifat rububiyah, apalagi untuk diberikan sifat al-uluhiyah. Naam. Ini tadi sudah berapa menit, Ustaz ya? Sudah ada 20 menit atau 30 menit? Lewat. 20 lewat, 30 juga sudah lewat. Iya. Masya Allah. Coba kalau anak kelupaan, ada minimal 10 orang yang ingatkan saya. Nah, jangan satu, 10 orang aja biar langsung kaget ya. Tayyib, sampai mana tadi? Saya ringkas tadi, kemudian kita tutup. Jadi barakallahu fikum, Nabi, para Rasul, mereka bisa sakit, bahkan bisa sampai pingsan, untuk menunjukkan bahwa mereka ini tidak memiliki sifat rububiyah, apalagi sifat-sifat al-uluhiyah. Wallahu ta'ala a'lamissawab. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada kita. Istiqamah di atas talabul ilmi, cinta kepada hidayah, cinta kepada al-haq, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.